Nah. Taib. Nah, ini kalau hubungannya dengan adat. Wa hadha syartu fima in kana al-istithna'u min adadin. Syarat ini kalau pengecualian itu hubungannya dengan bilangan. Ya, disebutkan jumlahnya begitu. Amma in kana min sifah, adapun kalau pengecualian itu dengan sifat bukan dengan bilangan. Fayasihu, maka sahih secara mutlak. Wa in kharajal kullu awil akthar, apakah yang dikecualikan itu seluruhnya atau kebanyakan, tapi dengan sifat bukan dengan bilangannya. Mithalu, misalnya qauluhu ta'ala li iblis, firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada iblis, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, ya, tidak mampu engkau memiliki kekuatan untuk menggoda mereka kecuali, nah, kecuali ini. Kecuali siapa? Yang mengikutimu dari orang-orang yang menyimpang. Yang mana yang lebih banyak, ikhwan? Pengikut syaitan atau yang taat? Hah? Mengikut syaitan, la syak, lebih banyak. Wa ma kana aktsaruhum syakirin. Hah? Na'am. Wa ma aktsaruhum, madza ikhwan? Walau harasta bimu'minin. Naam. Hah? Wa ma aktsaran nasi walau harasta bimu'minin. Naam. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Menunjukkan bahwa yang menjadi pengikut setan lebih banyak. Nah, di sini walaupun dikecualikan sah. Wa atba'u iblis min bani Adam akthar minan nis. Pengikutnya iblis dari manusia itu lebih banyak, mayoritas, daripada setengah. Nah. Walau qulta, misalnya kamu mengatakan, a'ti man fil baiti illal aghnia, berikan uang ini siapa saja yang ada di dalam rumah itu kecuali orang-orang kaya, jangan kamu berikan. Fatabayyana anna jami'a man fil baiti aghnia. Ternyata setelah dicek, semua yang ada di dalam rumah itu orang kaya semua. Sahal istithna. Maka sahih pengecualian itu, walam yu'tau syai'an, mereka tidak diberikan sedikit pun. Karena pengecualian dengan apa, ikhwan? Sifat al-ghani. Naam. Tayyib. Berikan mukafa'ah misalnya. Berikan mukafa'ah ini. Ya. Masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah kepada talibul ilm di Ma'had Ibnul Qayyim, kecuali yang bujang. Dicek, ternyata semuanya bujang. Hah? Naam. Baik bujang lokal maupun bujang interlokal. Bujang sementara atau bujang enam, bujang hakikatan atau bujang hukman gitu. Nah, maka tidak ada yang dapat karena ternyata semuanya bujang. Enam. Ada bujang wajar, ada bujang lapuk. Tahu bujang lapuk? Tahu ya Mahmud? Fahimta? Naam. Thanian, yang kedua, minal mukhasis al-muttasil. Ya. Selesai pembahasan istitna. Pembahasan istitna selesai. Naam. Tapi masih dalam pembahasan mukhasis, pengkhusus yang umum. Nah, di antara pengkhusus yang masih bersambung, ya, asyaratu, syarat. Naam. Wahuwa lugatan, dan syarat secara lugah artinya adalah al-alamah, tanda. Naam. Fahim tum? Jamaknya apa? Syurut atau asyarat? Asyratus sa'ah, yani alamat as-sa'ah, tanda-tanda di kiamat. Naam. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini dengan syarat, ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, adanya atau tidak adanya. Nah, yakni kalau ada sesuatu itu berarti ada, ya. Dan kalau tidak ada sesuatu itu berarti tidak ada. Nah, ya. Dan yang lebih mampu bagi kita untuk memahami apa yang telah kita sebutkan dulu, ta'rifus syart. Masih ingat? Naam, Ismail. Ma huwa syartu? Hamukallah. Ma huwa syartu? Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Wa la yalzamu min adamihi al-adam. Mari kita praktekkan. Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Apa-apa yang mengharuskan adanya wudu, harus ada sholat. Dan tidak harus, kalau tidak ada wudu, mesti tidak ada sholat. Yakni boleh sholat, boleh tidak. Sahih? Hah? Hada batil ya Ismail, barakallahu fiik. Naam ya Hudzaifah, ma huwa syart? Lidhati, naam. Ma yalzamu min adami al-adam. Apa yang mengharuskan tidak adanya wudu berarti tidak ada sholat. Tak boleh sholat. Tapi tidak mesti ketika syarat itu ada, wudu itu ada, mesti sholat. Bisa sholat ya, bisa tidak. Gitu. Nah. Ya. Itulah syarat. Nah, tapi dengan ya tambahan di sini, bi'in asyartiyah au ihda akhawatiha. Dengan menggunakan in syartiyah. Ini kan harfus syart. Atau salah satu dari saudari-saudarinya. Apa saudari-saudarinya ini ya kawan? In apalagi? Hah? Man apalagi? Hah? Ma, mahma, kaifama, haithuma, hah? Izma, dan seterusnya. Wa syartu mukhassisun sawa'un taqaddama am ta'akhara. Syarat itu mengkhususkan, ya. Apakah syarat itu disebutkan di depan atau disebutkan di belakang? Nah, misalul mutaqaddim. Nah, permisalan syarat yang disebutkan di depan. Qauluhu ta'ala fil musyrikin. adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang musyrikin, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa khallu sabilahu. Ya. Nah, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka, jangan kamu perangi. Nah, sebab mereka menjadi apa? Mukminin, muslimin. Nah, ya, berarti maksudnya apa? Secara umum, la tukhallu sabilal musyrikin. Seakan-akan Allah menyatakan demikian. Jangan kalian membiarkan jalannya orang-orang musyrikin. Ya, ini perangilah mereka. Ya, hinakan kesyirikan mereka. Kecuali siapa? Di antara mereka yang bertaubat, mendirikan sholat, menaikkan zakat. Nah, maka ini dikecualikan istitsna. Nah, kalau sini dalam bentuk syarat. Ya, maka syarat di sini mukhassis al-am, bahwa yang tidak boleh diperangi. Secara umum mereka diperangi kecuali kaum musyrikin yang sudah taubat. Faham tu, ikhwan? Nah, ini penyebutan innya di depan. Fa in tabu. Wa mithalul mutaakhir qauluhu ta'ala, permisalan yang syaratnya diletakkan di belakang lafaz. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum, dan orang-orang yang mereka menghendaki penulisan. Ya. Dalam hal perbudakan ada beberapa cara di dalam membebaskan budak itu. Apakah secara langsung dikatakan anta hur qad ataqtuka, kamu bebas, kamu sudah ya saya bebaskan, ataukah dengan kafarah. Ada juga yang dibebaskannya budak itu tapi dengan syarat, dibebaskan budak itu dengan syarat. Ya, di antaranya ada budak yang namanya abd mudabbar. Abd mudabbar maksudnya apa? Anta hurrun idza mittu, idza kana fi duburi hayati, begitu. Kamu nanti bebas kalau saya sudah mati di penghujung kehidupanku, begitu. Tapi selama dia hidup, nah, statusnya tetap sebagai budak. Nah, maka dia tetap sebagai budak. Kapan dia bebas? Ketika tuannya mati. Itu namanya abd mudabbar. Nah, tapi kalau tuannya belum mati, dia sudah tidak sabaran dibunuh tuannya. Hasilnya apa, ikhwan? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi, babi hirmani. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya. Ya, akhirnya tetap status sebagai budak. Nah, ada pula yang disebut dengan abad mukatab. Nah, hamba yang di apa, atau abad mukatib, hamba yang memiliki perjanjian dengan tuannya, ya, secara tertulis. Kalau tuh apa, hambanya itu mampu menghasilkan uang sekian, maka dia bebas, misalnya. Paham ya? Ini namanya dia mukatab, memiliki perjanjian dengan tuannya. Ya. Kalau hamba ini, budak ini mampu menghasilkan uang dalam setahun ini sebesar 100 juta misalnya, maka kamu bebas. Gitu. Amin, ikhwan. Maka kalau sampai, berarti bebas. Kalau tidak, ya tidak. Nah, apa yang difirmankan oleh Allah ini berkenan tentang hamba yang mukatab. Walladzina yabtagunal kitaba, orang-orang atau budak-budak yang mereka menghendaki perjanjian secara tertulis untuk bebas. Mimma malakat aymanukum, dari yang kamu miliki dari budak-budak. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan, maka boleh engkau ya mengajak mereka menerima ajakan ya untuk mukatabah tersebut, tapi dengan syarat jika kamu mengetahui darinya kebaikan. Ya. Jika kelihatan orang itu baik, misalnya kalau dia bebas nanti mungkin akan menjadi baik, akan perilakunya baik, akhlaknya baik. Ya, kamu tahu bahwa akan datangkan kebaikan kalau dia bebas, maka tidak apa-apa kamu layani. Berarti apa? Kalau kamu ketahui dan kamu khawatir pada dia tidak ada kebaikan, jangan. Jangan kamu ajak dia mukatabah. Paham ya, kawan? Jadi secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan untuk mukatabah dengan para budak. Tapi, syaratnya yang disebutkan Allah, in alimtum fihim khairan. Wa illam ta'alamu fala. Kalau kamu tidak mau tahu, maka jangan. Nah, maka ini pengkhususan dalam hal mukatabah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafadhalu hafidhukum.